ku pandang, lama tak ku jumpa. Semenjak berpisah denganmu oh sayang, hatiku pun rindu, jiwa pun merana. Bagai bunga layu yang tak disirami, yang tak disirami. Lama tak ku jumpa semenjak berpisah.